coba temani dekat aku, selalu terangi kelapan aku. Rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Lintas langit luas bersama musim terus berganti, tetap bermain awan berangkai mimpi dengan ayahku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan, tangan halusnya terbuka coba temani dekati aku. Rasakan semua bintang.